Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, alhamdulillah. Apa kabar ibu semuanya, bu? Alhamdulillah, mudah-mudahan pemirsa di rumah yang selalu setia bareng kita di chatting dengan YM juga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, Ustadz, ini tema kita. Ya. Kalau malam ini kita ngebahas tema ini gak pernah ada habisnya, Pak Ustadz. Karena tema kita tentang ibu. Allah. Seseorang yang akan selalu tulus memberikan doa kepada kita anak-anaknya. Subhanallah. Yang siap menerima kita kapan saja kita datang dalam keadaan seperti apapun. Ya, Pak Ustadz. Kalau sosok ibu di mata Pak Ustadz, seperti apa Pak Ustadz? Lebih dari bang. Lebih dari bang? Ibu ini lebih dari bang. Mm-mm. Ibu lebih dari bang. Maksudnya? Kalau anak-anaknya itu butuh duit, mm-mm, dia datang ke ibu. Dia panjatkan tangannya ke langit, ke Allah. Itu anaknya bisa punya banyak duit. Subhanallah. Mau beli rumah segala macam, ngadep Allah, ngadep ibu, selesai. Coba aja pemirsa, datengin ibu. Itu datangnya aja udah duit. Rezeki. Rezeki maksudnya? Bener. Cium tangan. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Cium tangan. Mak, ada duit gak? Ada. Bener, gak percaya loh. Itu mah minta sama emak. Maksudnya kan doa kita jadi jalan yang kebuka. Ya ntar ini kita jelasin. Oh, kita jelasin, kita bahas sekarang. Kita bahas sekarang. Iya, iya. Dan kalau ngomongin sosok ibu juga, saya... Ini Pak Ustadz, banyak pengalaman sama mama. Dan saya setiap hari ada punya dua vitamin Pak Ustadz yang selalu saya gunakan. Yang pertama apa? Vitamin yang saya minum. Yang kedua vitamin yang saya dengar. Masya. Yang saya minum itu multivitamin. Kalau yang dengar, saya setiap hari selalu telepon mama cuman buat ngasih tahu kabar sama minta doa, mudah-mudahan hari itu saya diberikan kemudahan gitu. Allah. Amin. Anak nah, baik. Tamu kita juga seorang ibu yang luar biasa Pak Ustadz. Mm-mm. Dia wanita super. Kita akan dengarkan bagaimana kisahnya dan apa saja kegiatannya sekarang. Ini dia Ibu Lela Sari. Mak, lahir tahun berapa sih, Mak? Tahun 35, 4 November. Oh, 4 November tahun iya. 35. Iya. Wah, kita belum ada semuanya ya, Bu, ya? Iya. Buat kita ini, Mak Lela sosok yang luar biasa, Pak Ustadz, ya. Seorang ibu yang sampai sekarang masih... membesarkan cucu-cucunya, Pak Ustadz. Cucu ada berapa, Mak? Cucu, saya nggak pernah punya anak, tapi saya membesarkan anak saudara. Oh, karena ya, anaknya banyak, jadi saya biarlah saya rawat satu gitu ya. Pada waktu itu ya bapaknya itu sama ibunya lagi sakit-sakitan. Terus saya bilang nanti kalau melahirkan ya kamu nanti anaknya kasih aku aja. Ya akhirnya diberikan satu, aku beri nama Maya Sari. Oh, anaknya namanya Maya Sari. Iya, tapi bukan bus Maya Sari. Iya, Mak gimana, Mak? Ma berjuang sendirian, Mak ya? Untuk membesarkan cucu ya, Mak? Iya, sama anak ya, Mak? Iya, merawat kemari yang di Menteng, ngerawat ibu, ngerawat anak-anak yang ayahnya udah meninggal dunia. Kemudian juga saya juga merawat juga yang di rumah, kebetulan suami saya stroke gitu. Iya, jadi stroke. Ya. Ya begitulah, saya harus berjuang. Ya senjata saya itulah I Can Stop Loving You. Pada waktu itu laris, jadinya saya ya saya juga ikut laris dipanggil sana, dipanggil ke sini gitu. Ya untuk keluarga lah. Iya. Amin. Udah lama Bapak stroke? Lama, stroke-nya hampir 5 tahunan lah, hampir 5 tahunan. Ya aku kadang-kadang juga ya lari ke ibu, ibu juga saya masih ada pada waktu itu. Ya saya juga harus merawat ibu juga, karena ibu juga ya stroke lah, sakit ya. Ya jadi ya saya harus bertanggung jawab sebagai anak tunggal. Saya harus nyanyi ke sana, nyanyi kemari. Ya kemana aja yang panggil-panggil saya. Kadang saya berangkat juga ke Brunei, saya ninggalkan semua keluarga. Saya pulang bawa uang, pokoknya saya senang bisa memberi nafkah anak-anak juga sekolahnya, juga ibu saya waktu sakit. Tapi ketika itu ya, gak bisa bertahan, ya semua Allah yang sudah menentukan bahwa ibu saya yang dahulu terus meninggal, meninggalkan saya. Ibu satu-satunya saya sangat cintai, dia meninggalkan saya. Setelah satu minggu ibu saya, kemudian suami saya meninggal berturut-turut. Rasaan saya seperti kiamat rasanya. Tapi saya bilang Aku tidak boleh mengeluh, aku tidak boleh lemah. Aku harus berjuang demi untuk anak-anak sekarang, sampai sekarang. Tapi saya masih ada yang saya rawat lagi sekarang, anak yatim lagi. Masya Allah. Iya, cucu saya meninggal, meninggalkan anak perempuan, anak yatim juga. Di saya, sekarang ini yang ada di rumah saya, nenek-nenek semua. Hah? Iya. Nenek-nenek? Iya, nggak ada yang mudanya. Berapa tadi, orang? Nenek-nenek aja tiga. Iya. Lucu dong nyanyi-nyanyi bareng udah berempat. Hebat deh. Hebat, Ustaz. Iya, terus gimana ya supaya tetap saya tegar dan saya harus berjuang untuk mereka. Iya, 78 ya, semangat. Iya. Mikirnya masih begini. Luar biasa, Ustaz. Kita ya. Kita aja muda suka nggak kepikiran ya. Masya Allah, Mak. Mas surga emang ya. Amin. Amin. Luar biasa ya, ada sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari masih cakep, Mak. Mak. Masih cakep, Mak. Ya, cakep secakepnya juga nenek-nenek. Ya enggak, Mak. Ya enggak lah. Iya, ntar di surga mah enggak ada nenek-nenek, Pak Ustadz. Ya enggak ada, Mak. Balik lagi ntar. Oh. Pokoknya kalau ditanya malaikat, I can't stop loving you. Malaikat dinyanyiin dia. Iya, Mak. Mak ntar balik lagi muda, kalau di sono ntar di surga Mak jadi kayak Anissa Cherrybell. Bisa aja. Iya. Luar biasa dari Mak, seorang wanita 78 tahun. Kita bisa ambil pelajaran, kita tidak pernah menyerah. Ya Mak ya, seperti yang dialami oleh Mak Lela Sari. Kita masih akan ngobrol-ngobrol sama Mak Lela Sari. Juga kita masih punya bintang tamu, seorang ibu hebat juga. Tetap bareng kita di chatting dengan Yael. Ya Den. Ya Ustaz. Subhanallah ya, hari ini kita belajar dari Mak Lela ketegarannya dari muda, ternyata bukan makin berkurang makin nambah. Makin nambah. Sekarang malah ngumpulin nenek-nenek. Subhanallah. Dan saya perlu mengingatkan kepada para ibu di manapun ibu-ibu berada, ibu-ibu ini benar-benar lebih hebat daripada rumah sakit. Maksudnya maksudnya? Jadi ketika anak sakit, ya, sesungguhnya lisan ibu, tangan ibu itu lebih powerful buat anak-anaknya ketimbang dokter dan obat, ketimbang rumah sakit dan pelayanan. Benar. Cuman tidak semua ibu itu mengerti tentang itu gitu. Sehingga kekuatan dia itu tidak dipakai gitu. Ketika seorang anak pengen punya rumah, dia cukup datang ke ibunya lalu bilang, "Mak, saya pengen beli rumah, pengen punya rumah, doain." Tapi karena saking deketnya, kita suka nggak pernah ngomong sama emak gitu. Padahal kalau kita ngomong sama emak, emak itu wakil Tuhan ya. Wakilnya Allah di bumi ini. Dia tinggal minta sama Allah, bagi anak saya rumah satu. Anaknya dapat. Ya, tidak sedikit nih anak yang tidak sadar, dia harus datang ke emaknya. Nah, jangan sampai para ibu juga gak sadar, akhirnya sama-sama gak ada yang datang. Benar-benar sedikit diantara ibu yang benar-benar menggunakan potensinya untuk berdoa. Dengan segala kekurangan, alhamdulillah ibu saya tidak berada di sini. Ibu saya itu salah satu sosok yang royal sekali berdoa. Bahkan bukan cuma untuk anaknya saja, untuk orang lain juga gitu. Nah, dari sekian banyak doa ibu, Pak Ustadz, di saat Ustadz mungkin pernah mengalami kemurungan, di saat ibu datang masih ada nggak, Pak Ustadz, doa yang Pak Ustadz ingat? Doa apa sih yang diberikan buat Pak Ustadz? Iya, dulu waktu di Jembatan 5 ya, 96-97 gitu, ibu saya ngasih kertas lembar. Ini baca kalau punya masalah. Beliau nulisin tuh, "Ya Fattah, Ya Razzaq." Ya Fattah, Ya Razzaq. Ya Fattah, ayo ikutin semua. Ya Fattah, Ya Razzaq. Ya Muhawwilal, Ya Muhawwilal. Ahwal, Ahwal. Hawil, Hawil. Ahwalana, Ahwalana. Ila, Ila. Ahsanil hal, Ahsanil. Ahsanil hal, Ahsanil hal. Wahai yang maha membuka, wahai yang memberi rezeki, ubahlah keadaan kami kepada keadaan yang lebih baik lagi. Terus sama sholawat, itu sholawat dari ibu saya. Terus kalimat kun fayakun, itu dari ibu saya. Kalau emak punya doa gak, emak? Punya doa yang selalu emak ucapkan di saat emak lagi mengalami hal yang cobaan-cobaan dalam hidup emak? Mak. Doanya apa, Mak? Kalau boleh tahu, Mak. Allahumma ahyina bil iman. Ayo ikutin. Allahumma ahyina bil iman. Wa amitna bil iman. Wa amitna bil iman. Wahsyurna bil iman. Wahsyurna bil iman. Wadkhilna jannata ma'al iman. Wadkhilna jannata ma'al iman. Allahumma afina min kulli bala'i dunya. Allahumma afina min kulli bala'i dunya. Wa fil akhirat. Wa fil akhirati. Wassali dunya. Wa fil akhirati. Rasulullah. Walahum dirahmatika ya arhamar rahimin. Itu. Jadi saya segala sesuatu ingin melangkah, saya minta selalu dengan iman. Minta dihidupkan dengan iman, dengan diwafatkan usaha dengan apapun iman, dibangkitkan dengan iman, bangkitkan dengan iman. Berjalan juga dengan iman, imanlah masuk surga yang dengan iman. Terbukti ya doanya buat beliau sendiri tough gitu ya. Sehat. Nah, sekarang kita akan panggil tamu kita yang kedua. Sepantaran Malela, ABG juga. Masya Allah. Allah ini namanya Ibu Tukinah. Mbak dipanggil Mbak Nah. Mbak Nah. Wow. Wajahnya ya, bersih-bersih ya. Bener, adem gitu ya. Adem, kayak air panas diademin gitu. Mbak Nah, sehat Mbak Nah? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Oke, okay, Ustaz, nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang kegiatan Mbah Nah sekarang. Tetap bareng kita di chatting dengan lagi di chatting dengan YM. Tema kita malam hari ini ibu. Dan udah hadir dua ibu yang luar biasa. Ini untuk saya dan kakak-kakak saya. Kalau masih punya salah sama mama di rumah, mumpung mereka masih ada ya, Ustaz. Juga sekalian mengingatkan untuk saya, kita minta maaf. Minta doanya, Ustaz. Biar semua yang terjadi dalam kehidupan kita diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Minta ridonya ya. Mbak Nah sekarang masyaallah masyaallah. Masih buruh cuci? Masih, masih. Masih ya. Masih. Ini cerita sama saya kan? Iya, masih cuci. Di sini dia ngomong ya. Iya, oh gini ya. Sekarang iya. Sekarang masih. Enggak dengar ya, ya, ya. Sekarang Mbah, sekarang masih buruh cuci. Ampun. Mbak doain ya. Biar cepat dikubur. Doain ya, Mbak. Iya. Mbak. Sekarang udah tua. Kita tuh masih nyuci. Ah iya. Malah ketawa. Mbak masih cuci, masih buruh cuci, masih? Ini masih nyuci sekarang. Dapatnya berapa Mbak sebulan kalau dari nyuci? Sebulan 300. Itu dari rumah ke rumah atau gimana? Atau Mbak diantar baju? Kita ngambil cuci di rumah. Umur 67 masih nyuci, jadi buruh cuci di rumah, gosok di rumah. 300.000 dibayar sebulan. Jadi bayar ya, jadi air dari saya nyucinya, jadi dia tinggal bersih. Tapi nanti masih dikasih uang persen tambahan lagi buat bayar listrik, buat bayar pam. Kalau jadi, anaknya ada berapa Mbak? Anaknya ada tiga, yang satu udah besar, yang laki-laki meninggal, sekarang tinggal dua. Tapi udah punya anak, udah nikah yang satu belum. Kalau Mbak anaknya udah gede. Cucunya berapa Mbak? Cucunya lima, luar biasa Pak Ustadz. Mbak, Mbak cukup gak Mbak dengan penghasilan Mbak untuk menghidupi kehidupan Mbak buat kebutuhan cucu? Cucu enggak itu, pokoknya cucu enggak ngasih, katanya kalau datang kasih, enggak itu paling 10.000, karena enggak ada, enggak cukup buat ngasih cucu, jadi enggak bisa cucunya. Kalau ngasih cucu enggak cukup buat yang lain-lain. Saya kan jadi enggak cukup buat bayar, ntar ada iuran deh itu. Kalau dengerin teh. Jadi makanya harus ngirit. Makanya harus ngirit. Saya dengar Pak Ustaz. Mudah-mudahan kita doain Malela sama Mama sehat selalu ya. Amin. Ya Allah. Amin. Oh, seneng kita dekat. Dan semua ibu-ibu ya. Iya, semua ibu-ibu. Indonesia. Angkatannya Malela, angkatannya mana. Semuanya sehat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi sama Malela, sama Mbah Nah. Tapi ntar, selain satu ini tetap di chatting dengan ya. Masih ngebahas tentang tema ibu di chatting dengan YM episode malam hari ini. Ada pepatah Den, ingat gak? Kasih ibu sepanjang jalan, sepanjang masa. Oh iya. Kasih anak sepanjang jalan. Kasih anak sepanjang galak, kasih ibu sepanjang jalan. Yang bener apa sih? Udah lama nih gak SD nih. Maksudnya kasih ibu tuh gak ada habisnya Pak Ustadz. Kayak kan gini kan coba, nah, bener. Beliau masih nyuci untuk kebutuhan dia sendiri ya Pan, subhanallah. Nah, Mah, Mbah, Mbah pengen tanya Mbah, itu apa yang membuat Mbah, ini Pak Ustadz dengan kondisi yang seperti ini, Mbah ini sudah bisa meluluskan 3 anaknya lulus SMA, dan sekarang membantu membiayai cucu-cucunya. Mbah, gimana Mbah caranya Mbah? Caranya, apa ya? Sing banter kata Malela. Sini sini. Caranya. Iya, iya Mbah. Bahkan dengan kondisi yang sekarang, waktu kemarin-kemarin Mbah bisa meluluskan 3 anak Mbah SMA, sama sekarang membantu membiayai cucu-cucunya. Itu gimana Mbah bisa seperti itu Mbah? Ya, karena supaya anaknya pinter. Supaya pinter, lulus sekolah yang penting gitu ya Mbak? Iya, supaya nanti jadi anak yang baik, yang lulus sekolahnya biar pinter. Bisa baca kayak, enggak kayak Mbah Nah. Iya. Mbah Nah, enggak sekolahnya kan masih SD, enggak sampai lulus. Jadi anaknya biar cepat pinter gitu. Iya, iya. Biar jadi anak yang boleh. Kalau Malela, apa Mak yang bikin emak bisa tetap tegar ngejalanin semuanya, Mak? Semangat. Semangat. Semangat. Pantang mundur. Sebelum aku pergi meninggalkan yang jauh, ya aku masih tetap berjuang untuk anak-anak, untuk semuanya. Dan yang terutama saya tetap belajar walaupun saya masih ini ada kesempatan untuk belajar, belajar lagi ngaji, belajar lagi supaya iya belajar lagi lah untuk ya untuk kalau kita pulang nanti. Iyalah. Kalau pulang ya? Iya nanti kalau pulang yang untuk selama-lamanya kan enggak balik lagi. Oh masih ikut main ngaji gitu Maya? Iya, mau belajar. Iya, sukanya sama guru juga. Di rumah gitu, Mas? Iya, di rumah, panggil di rumah. Iya. Kalau pergi kan repot, di rumah juga saya kan harus juga mengurus rumah tangga juga. Masak untuk anak-anak, memikirkan untuk apa anak-anak yang mau pergi sekolah, untuk jajannya, untuk ibunya juga. Jadi sebelum apa-apa aku udah harus mengatur gitu, mengatur dulu, baru aku pergi belanja. Ya masak, nanti mereka pulang kan udah siap gitu. Terima iya. Ini show nyanyi juga masih? Iya, nanti di tahun baru aku di Riau. Tahun baru di Riau? Iya. Iya. Oh keluar kota juga masih ya Maya? Iya. Oh banyak, masih nyanyi. Iya. Kalau sinetron masih gak sih Mak? Masih. Oh masih? Iya, kemarin juga udah sering ditayangkan itu. Yang iya, baru. Tadi Mak jalan semua kita ngelihat juga Mak secara fisik jalan masih nyanyi masih bagus. Joget masih. Joget masih. Nari. Cuman Mak mata aja ya agak ini agak guram gitu. Oh. Cuman Mak kalau jalan gitu makanya suka pelan-pelan kalau kalau malam. Bukan karena kaki ya, karena mata ya. Iya. Jadi pan harusnya pakai sopan Mak yang warna biru. Enggak kelihatan. Kenapa enggak pakai kacamata Mak? Kabok atau gimana? Enggak senang. Oh enggak seneng. Ini apa namanya risih gitu. Oh risih, kalau kacamata risih katanya. Kalau Mbah Nah, badan yang dirasain gimana Mbak? Mbah, masih sehat Mbah? Kalau kecapean rasanya pagi udah sakit semua. Saya kalau kecapean jingkrak-jingkrakan aja. Iya. Kalau kecapean? Jingkrak-jingkrakan aja coba. Wih keren banget. Coba ajarin dong Mak. gimana? Coba. Enggak di sini, Ma, di sini. Kayak barusan. Ya, Gap Year atau tipsnya gimana, Ma Lela, untuk menghilangkan rasa capek. Nah, coba, Ma. Takut ini pegal. Ya, enggak apa-apa. Jadi masuk aja nih. Awas. Oh, luar biasa. Oh, itu. Oh, Ma, kalau lagi kecapean malah gitu. Iya. Itu tapi... bukannya malah tambah capek, Ma? Hah? Enggak, terus nafas. Aduh, seger lagi badan. Seger lagi, terus kita gini dulu. Oh, dihaluskan lembut ya. Oke. Okay. Iya. Nah, Ma, sekarang Ma lihat ke kamera bareng sama Dini ya. Pemirsa. Jangan kemana-mana. Tetap bareng kita. Di chatting dengan YM. Chatting dengan ya, Ustaz. Ini pengen tahu dong gimana sih caranya biar kita bisa membahagiakan hati orang tua kita terus, Ustaz. Ibu, bapak. Waduh, iya tuh saya juga masih belajar ya. Di sini nih ada Ustazah Mimin ini. Jadi kita minta beliau apa nasihatnya bagaimana apa kita menjadi anak yang berbakti sama orang tua. Cakep tuh, Ustaz. Nah, Bu Ustazah. Kita telah diajarkan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, wabil walidaini ihsana, yaitu hendaklah kamu berbakti kepada kedua orang tua kamu, dan di dalam Al-Qur'an pun telah dijelaskan fala taqul lahumma ufin wala tanharhuma wa qul lahumma qawlan karima. Janganlah kita sekali-kali menyakiti kedua orang tua kita, berkata ataupun karena ibu kita telah mengandung kita 9 bulan 10 hari. Bahkan kita dirawatnya, diasuhnya, disusui dengan penuh kasih sayang. Maka oleh sebab itu marilah kita menjadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena orang tua adalah keramat bagi kita. Subhanallah, terima kasih. Orang tua adalah keramat dari kita. Tapi ada satu nih yang saya ngingetin diri saya ya. Selaku anak gitu ya. Kalimat dari janganlah berkata ya kepada orang tua itu ternyata terjemahnya tuh luas sekali. Contoh nih, kalimat gini nih. Ntar aja sih, Ma, capek. Itu termasuk. Termasuk. Ntar dulu dong, termasuk. Pokoknya apa saja membuat orang tua jadi terperanjat, terkejut. Jadi, kok gitu ya? Itu semua masuk kategori fala taqullahu ma'um. Iya. Maknanya, Bu Ustaz. Betul. Ma, kadang kan anak suka bikin salah nih, Ma. Kalau anak Ma gitu... ada yang bikin salah mama sehingga bikin emak kesel itu gimana, Mak? Emak suka diem aja, nggak kepengen. Ya kalau ditanya sama anak emak, emak nyautin. Kalau nggak ditanya, emak diem aja, biar aja lah. Oh. Nanti lama-lama dia insap sendiri. Sampai datang. Ya itulah, aku kadang-kadang suka, kalau lagi gimana saya suka nyanyi itu lagu ya 9 bulan 10 hari gitu, supaya dia mengena di hatinya gitu. Oh. Karena kata-katanya itu bagus sekali. Saya suka nyanyi begitu. Coba-coba nyanyi. Itu kata-kata. Biar buat Indonesia. Benar-benar. Itu bagus sekalian Ma, menghibur diri sama nasihat untuk anak-anak. Iya. Ma. Nah sekarang biar anak-anak Indonesia denger, Ma. Ayo. G. Ayo, Ma. Tahunya segitu doang. Sembilan bulan. 10 hari. Ma, ntar lu, Ma kalau gak di depan gak enak. Ah iya, enak di depan, Ma. Dalam kandungan ibu bestari. Kita berlindung dari bayi hingga dewasa. Ibu dosa apa kalau kita mendurhaka Atem. Selalu menangis, Mak, siap nyanyi lagu itu ya, Mak. Nah, Pak Ustadz, gimana caranya kalau kita pengen berbakti tapi orang tua kita udah gak ada, Pak Ustadz? Ya, paling dekat mendoakan. Doain, Pak Ustadz. Doain, gitu. Minimal tiap habis sholat, gitu ya. Kirimin Fatihah, gitu. Iya, selalu doa. Kalau punya duit, sedekah, nanti ngalir ke orang tua. Oh, kita akatin untuk orang tua gitu, Pak Ustadz? Nggak usah diakatin, nggak nyampe. Insya Allah, amin. Maksudnya diniatin itu kan, nih buat orang tua, gitu. Yeah. Nggak digituin juga nyampe, insya Allah. Iya, iya. Insya Allah. Oke, Pak Ustadz, yang bisa kita simpulin untuk malam ini apa, Pak Ustadz? Mungkin Mbah Nah ada nasihat buat anak-anak Indonesia nih, buat saya, buat Denny. Apa nasihatnya? Oh, enggak ada. Oh, enggak ada. Enggak ada. Iya. Kalau dari Malela apa, Mak? Iya, Malela apa, Malela? Iya, jadi anak harus berbakti pada orang tua. Ya, yang nurut apa kata orang tua. Yang penting turutilah orang tua kelak. Ya, yang penting itu kita beriman ya. Jadinya kalau kita beriman, pasti kita ingat selalu sama orang tua kita. Itulah satu-satunya iman yang membawa diri kita menjadi lunak. Ustadz, gimana kalau malam hari ini doa kita, kita khusus kita persembahkan untuk kedua orang tua kita, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Ya juga buat anak-anak Indonesia termasuk kita ya, Den? Iya, Ustadz. Barangkali punya salam orang tua. Orang tua sih mungkin gak nyatet ya, tapi Allah kan nyatet ya. Yeah. Mudah-mudahan Allah ampunin yang sengaja, amin, maupun tidak sengaja. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, barangkali saya, Denny, kami semua ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah. Dan dimanapun dia berada. Barangkali kami punya kesulitan, kesusahan. Sebab ada kesalahan kami pada orang-orang tua kami. Bila betul begitu, ya Allah, ampuni kami. Ampuni dosa kami terhadap orang-orang tua kami. Barangkali kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ada persoalan hidup, susah mencapai hajat kami, sempit rezeki kami, jauh kami dari senang, dekatnya sama susah. Barangkali salah satu sebabnya adalah dosanya kami pada orang tua kami. Maka bila ada anak yang seperti itu, ya Allah, bila ada dosa kami terhadap orang tua kami, gerakan hati ibu kami, ya Allah, untuk memaafkan kami. Gerakan hati para orang-orang tua untuk memaafkan anak-anaknya. Dan yang sudah wafat, kau sampaikan salam kepada mereka semua, ya Allah. Dan agar kau ampuni dosa-dosa kami. Jadikanlah kami anak-anak yang bisa membahagiakan ibu kami, ayah kami, orang-orang tua kami. Jadikanlah kami anak, ya Allah, yang kau beri kesempatan untuk berbakti dan mendoakan orang tua kami, terutama ibu kami. Rabbana atmim lana nuran waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ampuni, maafin lalu kesalahan semua ibu dari zaman dulunya sampai akhir zaman nanti. Kesalahan para ibu, para ayah, mudah-mudahan kau ampuni dosa-dosa yang meninggal, kau jadikan, ya Allah, kuburnya raudhah min raudhatil jinan. Jangan kau jadikan kuburnya hufra min hufratin niran. Jadikan taman surga dan jangan jadikan, ya Allah, pinggiran neraka. Ya Allah, ya Rahman Rahim, yang masih pada hidup, benar-benar banyak umur, sehat badannya, anak-anak Indonesia bisa mengumrohkan ibunya, bisa menghajikan ibunya, umrohkan dan menghajikan ayahnya. Insya Allah, bisa melahirkan cucu-cucu yang taat-taat beragama, soleh-soleh. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabnul masir. Mudah-mudahan juga ada anak-anak Indonesia yang tergerak untuk ngapalin Quran, bisa membangkaikan mahkota untuk ibunya, untuk ayahnya di hari kiamat nanti. Yang mana mahkota itu Allah sendiri yang akan memakaikannya. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabnul masir. Rabbi ja'alna mukimin as-salah wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana fir lana wa liwalidina walilmu'minina yawma yakumul hisab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Malela, terima kasih ya. Kapan-kapan mampir lagi ke sini main. Ya, insya Allah. Iya, nyanyi terus lagi. Nyanyi. Masih sehat, amin. Amin, sehat selalu. Mbah Nah, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Salam buat keluarga di rumah. Iya, sama-sama. Maafin ya Mbah Nah ya. Maafin ya Mbah. Kita doain mudah-mudahan Mbah Nah sama Malela selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Makasih juga buat jamaah yang telah hadir di studio. Saya Denny Cagur dan Pak Ustadz Yusuf Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.